sayang sejati seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani indahnya. Tentang kasih dan sayang, ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh berhubungan. Sama keluarga, namun kita masih